kideng nungasrek marentas cadas tembung ayak nu dijungjung cenah rek mancang keun hirup. Sireungna hideung marapai na beulah batu katindihan regang hangur tembong mah teu walah aya sireung pamuntangan neangan hanya lindungan kita ngarale alet-aletan neangan kerpamuntangan neangan urip walatra sasat menta pangakuan gesan hirup urip walatra.